إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع جمع رحمكم الله الله سبحانه وتعالى mengatakan kepada Rasulullah SAW walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'azaqnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira walaula an sabbatnaka seandainya kami tidak meneguhkanmu hai Muhammad walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila sungguh hampir saja kamu cenderung kepada mereka, rukun kepada mereka dengan kecenderungan yang sedikit saja. Idzan, kalau demikian, kalau kamu cenderung kepada mereka dengan kecenderungan yang sedikit, la'azaqnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamati. Tentu kami menimpakan kepadamu siksaan, lipatan siksaan dalam kehidupan dunia, dan lipatan siksaan di dalam setelah kematian. Kemudian kamu tidak mendapatkan seorang pun penolong atas kamu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya beliau ar-rukun cenderung kepada orang-orang kafir dengan syai'an qalila dengan kecenderungan yang sedikit saja, Allah memberikan ancamannya apa? Akan menimpakan lipatan azab dalam kehidupan dunia dan setelah kematian dan di hadapan Allah tidak mendapatkan pertolongan. Bila ini adalah khitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin rukun kepada orang-orang kafir. Ini merupakan peringatan kepada kita umatnya agar tidak rukun cenderung kepada orang kafir walaupun dengan tadi ar-rukun al-qalil. Bila kecenderungan sedikit saja tadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab di dunia dan azab di akhirat, maka bagaimana dengan rukun yang besar, kecenderungan yang sangat besar kepada orang-orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang cenderung kepada orang-orang zalim. Wala tarakanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh dengan api neraka. Ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kepada kaum muslimin, untuk tidak ar-rukun, tidak cenderung kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang zalim, hatta walaupun itu kecenderungan yang sedikit saja. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memegang hati kita. Karena dalam hadis bahwa hati manusia itu berada di antara jemari ar-Rahman, yang mana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati tersebut. Dan kita juga dianjurkan untuk selalu berserah diri, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa Rasulullah SAW mengajarkan itu apa? Untuk mengatakan apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau ya Allah menyerahkan diriku kepada diriku walaupun sekejap. Dalam arti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan diri dan jangan menyerahkan diri kita kepada diri kita. Kenapa? Karena diri kita ini adalah lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sedangkan yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang memegang hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perubahan hati manusia, tabiat hati manusia. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang cenderung kepada orang-orang kafir karena kecenderungan yang sedikit bisa menghantarkan kepada yang lebih besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Cenderung yang sedikit kepada orang kafir itu merupakan langkah syaitan, mengikuti langkah syaitan yang bisa menjerumuskan ke dalam yang lebih besar. Bila saja ulama salaf mengatakan, Al-Hasan mengatakan, la tujalis sahibah bid'atin fa innahu yumarridu qalbak. Jangan kamu bermujalasah dengan ahli bidah. Karena itu akan apa? Membuat penyakit di dalam hati kamu. Dalam ucapan salaf yang lain mengatakan, la tujalisu ahlal bidah'i wala tukallimuhum fa inni akhafu an tarfadda qulubukum. Jangan kamu bermujalasah dengan ahli bidah dan jangan mengajak bicara mereka karena aku khawatir hati kalian apa? Terpuruk. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala menghati-hatikan cenderung kepada orang zalim. Bila saja tadi dalam ucapan salaf bahwa bermujarasah, bermukalamah berarti cenderung kepada ahli bidah bisa menyebabkan apa? Irtidadul qalbi, terpuruknya hati, terpengaruh dengan mereka. Maka bagaimana bermujarasah, bermukalamah dengan orang-orang akhir. Itu tentu akan lebih dahsyat lagi. Sekedar bermujarasah dengan orang kafir, harbi, itu akan lebih parah dari bermujarasah dengan ahli bidah. Apa gerangan dengan orangnya apa? Yang kerjanya apa? Ad-difa anil kuffar. Al-mujadalah anil kuffar. Membela-bela orang kafir supaya tidak apa? Tidak dikafirkan. Itu lebih dahsyat. Dan itu kecenderungan yang lebih besar dari kecenderungan yang sedikit saja. Dan tadi dikatakan apa? Allah Subhanahu wa taala mengancam kecenderungan kebakar para mereka dengan apa? Ancaman azab di dunia dan azab di akhirat. Makanya kita tidak aneh ketika bisa pada zaman sekarang ini banyak orang-orang yang berubah haluan. Asalnya mereka orang-orang yang aktivis di dalam dinul Islam ini. Tapi ketika mereka mulai kendor di dalam menyikapi, menerapkan al-wala dan al-bara, pertamanya mereka bermujalasah dengan ahli bidah, apalagi bidahnya bidah mukafirah dengan orang-orang penganut demokrasi. Mau bermujalasah dengan mereka, seminar bareng dengan mereka. Maka tadi, bila bidah yang sifatnya mufasiqah saja bisa menyebabkan hati terpengaruh dan bisa menyebabkan irtidadul qalbi, gerangan dengan bermujalasah dengan ahlu al-bidah al-mukafirah. Apalagi bermujalasah dengan para tagut dan ansarnya, maka akan lebih terpengaruh. Makanya kita bisa melihat pada zaman sekarang ini banyak orang yang terpengaruh. Sehingga mulanya mereka merubah dari orang asalnya menerapkan al-wala dan al-bara, tapi tidak mengindahkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan cenderung kepada mereka. Dia cenderung kepada mereka dengan alasan-alasan yang dibuat-buat oleh diri dia sendiri untuk melegalkan apa yang dia lakukan dengan dalih siasat, dengan dalih maslahat, dengan dalih ini dan itu. Akhirnya dia dekat dengan orang-orang kafir, dengan tagut, dengan ansarnya. Maka mulailah berubah supaya melegalitas perbuatannya, supaya tidak merasa besar. Maka dia merubah keyakinan. Karena ketika bermujalasah dengan ahlul bidah, maka akan ada kecenderungan kepada mereka. Masa mereka disebut sesat? Masa tagut sipulan ini, penegak hukum ini kafir, padahal dia sholat dan rajin ini dan itu. Sehingga hati mulai berubah. Akhirnya ujungnya menghukumi keislaman mereka, dan ujung-ujungnya nanti kerjasama dengan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika melarang cenderung yang sedikit kepada orang-orang kafir, karena kecenderungan yang sedikit itu akan diikuti dengan kecenderungan-kecenderungan yang berikutnya. Karena tadi setan itu tidak menyesatkan manusia dalam satu langkah, tapi dalam khutuwat, dalam langkah-langkah yang banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang perubahan dan tabiat hati manusia menghati-hatikan dari hal itu, dari kecenderungan yang sedikit, karena kecenderungan yang sedikit akan mengakibatkan kecenderungan yang banyak. Ketika menyimpang dari jalan sedikit, dari rel sedikit, maka akan berujung keluar dari rel tersebut. Dan itu yang kita bisa melihat pada zaman sekarang. Orang mulai menyimpang sedikit. Asalnya dianggap biasa. Kemudian semakin hari semakin jauh daripada din ini, dan akhirnya meninggalkan din ini, jatuh dalam kemusyrikan, jatuh dalam kemurtad, dan tanpa dia menyadari dirinya telah jatuh ke dalam kemurtad. Itu ketika orang terlalu mempercayakan kepada kemampuan dirinya sendiri dan tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak memperhatikan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang segala masalih, segala kepentingan, maslahat dan mafasid, segala kerusakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang tadi cenderung yang sedikit kepada orang kafir, karena Allah paham, Allah mengetahui bahwa kecenderungan yang sedikit tersebut kalau dilakukan maka akan disertai dengan kecenderungan-kecenderungan yang berikutnya, sehingga akan menjerumuskan manusia. Makanya ulama salaf ketika mereka berbicara dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ketika melarang bermujalasah dengan ahli bidah, karena hal itu bisa menyebabkan keterpurukan hati, bisa menyebabkan hati ini berpenyakit, itu karena kan mereka memahami tabiat hati tersebut dari nas-nas Al-Qur'an dan dari tuntunan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita bisa melihat banyak orang yang tidak memperhatikan, tidak mengindahkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika diingatkan oleh orang yang memberikan nasihat kepada dia, dia tidak mau mendengar, bahkan mengatakan ini urusan saya pribadi, kamu tidak usah ikut campur. Maka kita bisa melihat akibat dari orang tersebut jatuh semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Karena tadi tidak mengindahkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu percaya diri kepada kemampuan akal dia dan kepada kemampuan jiwa dia dalam menghadapi fitnah-fitnah dalam kehidupan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang cenderung dan Allah Subhanahu wa taala juga paham mengetahui tentang orang kafir. Orang kafir itu tidak akan ridho dari orang muslim kecuali mereka jatuh dalam kekafiran. Orang kafir, seandainya orang muslim itu bersifat lunak, maka orang kafir juga akan bersikap lunak. Waddu lautu dinuna fayuninu. Jadi mereka, seandainya kalian bersifat apa? Lunak, tentu mereka juga akan bersikap lunak. Makanya orang kafir, mereka berusaha untuk membujuk orang muslim atau aktivis dengan cara yang halus, dengan cara pemberian hadiah, dengan cara memberikan hal-hal yang di awalnya tidak ada tuntutan, akan tapi ketika orang menerima pemberian daripada orang kafir dari musuh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyebabkan apa? Tumpulnya permusuhan. Karena Rasulullah mengatakan sahadu sahabu, saling memberikanlah hadiah di antara kalian dan kalian akan saling mencintai. Jadi ketika adanya hadiah maka akan adanya mahabbah. Sehingga ketika orang menerima pemberian dari musuh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tawaddud, maka akan ada apa? Ada mahabbah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak pemberian orang kafir dalam rangka semacam itu. Berbeda dengan pemberian yang tujuan untuk mendekat kepada din ini. Tapi ketika tujuannya seperti itu dan itu yang dilakukan oleh para tokoh dan ansornya dalam membujuk para aktivis jihad ini, mereka memberikan kemudahan dalam rangka apa? Supaya ada rasa mawaddah, mahabbah, tawaddud kepada mereka sehingga apa? Ketika ini muncul pada diri kita, berarti al-bara' mulai melemah. Sedangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang apa? Orang yang benar-benar ingin teguh dan melaksanakan arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada orang yang berazam dan berusaha untuk teguh. Fa'alima ma fi qulubihim fa'ansarat sakinata 'alaihim. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, maka Allah menurunkan ketenangan kepada hati mereka. Allah mengetahui keseriusan para sahabat untuk teguh ketika Hudaybiyah, untuk teguh bersama Rasulullah SAW dalam arti bai'at untuk mati, maka Allah menurunkan apa? Sakinah kepada hati mereka. Adanya tasbih dari Allah, peneguhan dari Allah karena adanya niat untuk sabar di dalam hati orang mukmin tersebut. Tapi ketika orang setengah-setengah, maka pertolongan Allah, peneguhan dari Allah tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika orang menyimpang, maka Allah akan sesatkan. Ketika orang berniat untuk berazam untuk teguh, maka Allah akan mengokohkan. Itu merupakan bentuk daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam menghukum orang yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan cenderung kepada orang kafir, jangan rukun kepada mereka walaupun kecenderungan yang sedikit, dan kecenderungan yang sedikit saja diancam dengan sentuhan api neraka, apa gerangan dengan kecenderungan yang besar terhadap mereka. Allah mengatakan wala tuti' man azhalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Wala tuti' man azhalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu mentaati orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Orang kafir itu adalah orang yang telah Allah lalaikan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang mentaati orang-orang kafir, mengikuti program orang-orang kafir, apapun bentuk program tersebut. Kenapa? Karena mereka ketika diikuti programnya oleh orang muslim, artinya mengikuti keinginan mereka. Dan mereka tidak akan berhenti pada satu program. Tadi karena setan tidak menyesatkan manusia dalam satu langkah, Tapi dengan banyak langkah. Ketika orang muslim ini atau mujahid ini taat dalam hal tertentu, taat, maka akan diberikan program yang lainnya. Sehingga ujungnya apa? Menjerumuskan ke dalam kekafiran dan akhirnya keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melarang kita kecenderung kepada orang kafir, karena kecenderungan yang sedikit akan diikuti dengan kecenderungan yang lebih besar yang menjerumuskan orang ke dalam kemurtadan. Dan itu yang kita bisa lihat pada zaman sekarang, berapa banyak aktivis yang dahulunya mereka apa? Menggembor-gemborkan penegakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga anti dengan demokrasi dan Pancasila. Akan tapi mereka tidak mengindahkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dari bermujalasah dengan orang kafir, dengan tobut dan ansalnya. Akhirnya apa? Mereka jatuh dalam mudahana dan pada ujungnya mereka, tidak sedikit dari mereka yang jatuh dalam tawali terhadap orang-orang kafir atau terhadap kekafiran tersebut. Hanya kita harus selalu memperhatikan diri kita ketika kita berbuat, ketika kita berinteraksi dengan orang kafir, terus kita harus selalu setelah itu mengoreksi diri apakah tadi benar atau tidak. Seandainya tadi salah, maka kita harus selalu apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Tidak terjerumus kepada hal yang lebih besar daripada hal tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi kecenderungan yang sedikit kepada orang kafir bisa menghantarkan kepada yang lebih besar. Dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dahsyat di dunia ini terhadap orang yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bukan dengan datangnya bencana seperti gempa atau kehancuran yang sifatnya materi, akan tapi hukuman yang paling dahsyat dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia atau orang yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dihiaskannya kepada mereka perbuatan buruk yang mereka lakukan sebagai kebaikan, dan kebaikan dijadikan dalam pandangan mereka sebagai perbuatan buruk. Itu dikuasakannya setan atas diri mereka sehingga setan tersebut menghiasi perbuatan yang buruk menjadi baik sehingga orang tersebut tidak menyadari dirinya berada dalam kekafiran, dalam kesesatan. Seperti pada zaman sekarang ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ata abwaba salatin uftin. Barang siapa mendatangi pintu-pintu penguasa maka akan terkena fitnah, tersesatkan. Ini padahal hadis ini kaitan dengan sultan muslim. Ulama atau orang alim, ahli ilmu yang mendatangi pintu-pintu penguasa, maka akan tersesatkan. Makanya ulama salaf dahulu, mereka sangat jauh dari apa? Dari penguasa, dari sultan, dari para raja. Dan justru para raja yang mendekati para ulama. Sehingga para ulama mendapatkan kedudukan di hadapan penguasa tersebut. Dan mereka takut terhadap hadis Rasulullah SAW tersebut. Karena kan tadi man ata abwaba salatin uftin. Pada zaman sekarang ini ketika para penguasanya penguasa murtad, tentunya ancaman hadis tersebut lebih dahsyat. Dan kita bisa melihat pada zaman sekarang ketika para orang-orang yang dianggap sebagai ulama, mereka telah beralih menjadi umala, menjadi antek bagi tawud tersebut. Mereka dekat dengan para tawud, sehingga apa? Sehingga tidak sedikit dari mereka, orang-orang yang menjadi umala bagi para tawud tersebut, yang intisab kepada ilmu, yang dijadikan sebagai rujukan syar'i atau sebagai mufti, mereka justru apa? Menganggap perbuatan yang baik sebagai keburukan. Tauhid dianggap sebagai kekafiran. Sunnah dianggap sebagai beda. Perbuatan yang wajib dianggap sebagai suatu yang haram. Tidak aneh. Maka kita bisa melihat pada zaman sekarang ketika daulah Islamiyah menegakkan tauhid, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit daripada para umara tersebut Mereka apa? Demi mencari ridha para tawud mereka, mereka mengkafirkan daulah Islamiyah. Mereka mengkafirkan dengan sebab apa? Bukan sebab kekafiran yang dilakukan oleh daulah Islamiyah, akan tapi dengan sebab penegakan tauhid al-wala dan al-bara yang dilakukan oleh daulah Islamiyah. Jadi orang atau daulah dikafirkan bimahdith tauhid. Dengan sebab kemurnian, kemurnian tauhid. Dengan sebab tajrid at-tauhid. Dan disebut sebagai kelompok sesat, karena apa? Mahdus sunnah, bitajrid as-sunnah dengan sebab mereka memurnikan sunnah dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah zaman ketika apa? Islam kembali aneh. Rasul mengatakan badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam awal muncul asing dan akan kembali asing sebagaimana semula dan pada zaman sekarang ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid disebut tabi. Tabi itu artinya kharij, keluar daripada din. Din yang ada saat itu, din yang mereka klaim sebagai din Ibrahim. Begitu juga pada zaman sekarang ketika tauhid yang sebenarnya diterapkan pada kehidupan, diaplikasikan oleh daulah Islamiyah dalam praktek kehidupan, apa? Dianggap sebagai orang yang keluar dari dinul Islam. Atau minimal disebut sebagai khawari. Ini adalah bentuk sebagai apa? Bentuk gurbah zaman baru, keterasingan zaman baru. Keterasingan kalau zaman dahulu, keterasingan di hadapan orang-orang kafir yang tidak mengaku sebagai umat Muhammad SAW. Kalau sekarang keterasingan justru lebih dirasakan dari di tengah orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut Al-Quran, pengikut hadis, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, hafal banyak kitab fikih, mereka mengaku sebagai umat Muhammad SAW. Sehingga gurbah pada zaman sekarang ini lebih gurbah daripada di awal Islam. Sehingga tidak aneh kalau Rasulullah SAW mengatakan orang yang berpegang teguh nanti di zaman, di akhir zaman itu mendapatkan apa? Pahala 50 orang di antara kalian. Lipat orang di antara kalian, maksudnya para sahabat. Karena pada zaman itu ada Rasulullah SAW. Makanya pada zaman sekarang ini kita jangan apa? Jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang mengikuti kesesatan dan jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang meniti jalan kebenaran, karena al-haq itu adalah al-jama'ah itu adalah ma'awafak al-haq walaupun tak wahdah. Kebenaran itu atau jamaah itu adalah yang menyelaraskan kebenaran walaupun kamu sendirian. Ketika kita di atas al-haq berarti kita telah menggabungkan diri kepada jamaah Rasulullah SAW. Adapun orang-orang jamahir, orang-orang yang intisab kepada Islam pada zaman sekarang, yang mana mereka memblok di barisan para tawud termasuk para masyayikhnya, para umalanya, maka mereka pada hakikatnya ketika memposisikan dirinya berada di barisan para tawud, berarti mereka telah memposisikan dirinya sebagai musuh agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka mengklaim sebagai orang muslim. Dan itu adalah bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap diri mereka benar, merasa tidak salah, itu sebagai bentuk hukuman dari Allah ketika mereka berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan mencela orang-orang yang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhi al hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlik al kafarata wal murtaddin wa ahlik al kafarata wal murtaddin wa damir a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khadal al muslimin. Allahumma alayka bi amrika wa hulafaiha wa man awanaha fi harbi dawlatil islami ya rabbal alamin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunaka ya rabbal alamin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunaka ya rabbal alamin. Allahumma nusri daulatal islamiyat ala manna wa aha wa ala man hadaha ya rabbal alamin. Allahumma nusriha nasran mu'azzaran min indika ya rabbal alamin. Allahumma arham ibadaka al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma arham ibadaka al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma arham ibadaka al-mustad'afina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimish shalah.